sangka joyko jadinya mudah tinggalkan dengan serahan diri. Kok dikana mesenang lampu jatuh bakara si ayam aku. Cinci lah udah tukar. Jatuh badara si